بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو حل لأسئلة اختبار متن الأصول الثلاثة للشيخ المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله pertemuan ini pertemuan yang terakhir untuk pembahasan al-usul tsalatsah, dan pembahasan kita pada hari ini atau pembahasan yang terakhir dari usul tsalatsah pada hari ini, yaitu kita menjawab soal-soal yang ada di dalam kitab yang antum sudah dapat semua, yaitu dimulai halaman 11. نعم، ابدأ بالأسئلة. الآيات لا تشرح عندهم لأنها موجودة في الشرح في المتن، صح؟ المتن؟ إيه؟ متن الأصول الثلاثة مترجم، موجود شرح الآيات. نعم، اقرأ بسم الله. Yang pertama, soal yang pertama, ilmu sebelum berucap dan beramal. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. الدليل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم. دليلnya adalah ketahuilah la ilaha illallah, ini perintah kepada kita untuk berilmu. Kemudian wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Minta ampunlah atas dosa-dosamu, ini dalil untuk beramal. Ma yahtaj tashrah. Naam. Matan indahum wa mawjud ma'a asy-syarh. Naam. Eh, khalas. Yakfi dalil. Ta'lam annahu la ilaha illallah. Ya'ti ba'dan fi al-as'ila. La, anta la tashrah. Naam. Naam. Asani, yang kedua, meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, yaitu dalilnya sungguhnya kamu akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Kemudian keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها قال عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامة الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، yaitu firman Allah سبحانه وتعالى، katakanlah wahai manusia sesungguhnya saya adalah rasul Allah untuk kalian semua. لا يحتاج أن تشرح الآية. ما أشرح. أبغى ما أشرح. فقط أترجم هذا ماذا كلام الله. لا ترجم. ما ترجم؟ لا. لأن يكفي هو الشاهد نريد منه فقط. ما يفهمون يعني لغة عربية. هذا ترجم لغة. طيب. لأن يكفي الشاهد فقط من هذا. أي نعم، لا هنا عندنا ونأتي بالشاهد فقط. عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الدليل عليها. أيوة. نعم. أحسن نخبرهم بلغة إندونيسية. طيب. Kemudian empat perkara atau empat masail yang wajib dipelajari. نعم. Empat masail. أربع masail. أربع مسائل سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, empat perkara atau empat perkara yang wajib kita pelajari, dalilnya adalah dari surat Al-Asr. Wal-Asr itu di situ dalil daripada empat perkara ini. Naam. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang mendustakan kebangkitan maka dia kufur. Naam. Barang siapa yang mendustakan kebangkitan maka dia kufur. Bahasa Arab. Man yukadzdzib al-ba'ts wa huwa kafir. Man kadzdzaba bil-ba'ts kafar. Naam. والدليل زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لا تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir itu menyangka itu tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membantah mereka, katakanlah sungguhnya kalian katakanlah, dan demi Tuhanku sungguhnya kalian itu betul-betul akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qawlu Allah ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Begitupun dalil Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari tanah kalian dibangkitkan, dihidupkan, kemudian dari tanah kalian akan dikembalikan, dan dari tanah pula kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Naam. Agama para nabi intinya satu. Anta taqra min fawqa wa min sufla. Hunna min hadha in. خلاص خلصنا شيء. هذا اربع مسائل. نعم. خلصنا هذا خلاص وهذا agama para nabi satu. ايش هو؟ يعني دين الانبياء واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. دليلnya adalah sungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Nعم. Hijrah dari negeri kufur. نعم. Hijrah dari negeri kufur. Al-hijra min balad al-kufr. لا تمزح. Eh. Hijrah dari kufur. الهجرة قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. نعم. يعني الهجرة من بلد الكفر هذا دليل الهجرة من هذا للتوبة هذا. هو قال الهجرة من بلد الكفر. الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هذا دليل الهجرة. نعم. ودليل الهجرة الثاني كذلك يصح من السنة قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. هذا معناه أن الهجرة باقي إلى قيام الساعة. نعم. دليلnya adalah sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat yang mereka menzalimi diri-diri mereka ketika mereka tidak mau berhijrah, Allah di sini membantah mereka, bukankah tanah Allah itu luas, yaitu mengapa kalian tidak berhijrah. Kemudian dalil dari sunnah bahwasanya taubat itu tidak akan terputus sampai terputusnya hijrah. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah itu tidak terputus hingga hari kiamat. Nah, agama Islam telah sempurna. Anna dinul Islam wahid. La dinul Islam kamil. أن دين الإسلام كمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Naam. Rohbah wal khusu. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Nah. Dalil daripada rohba dan khosyah yaitu bahwa sesungguhnya mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, menyeru kepada kami, yaitu dengan rasa rohbah yaitu harapan, kemudian rohbah dengan rasa takut, dan mereka senantiasa dalam keadaan khusyuk. Nah. Cuma memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Dalil doa huwa al-ibadah? La, yani tusriful ibadah li ghairi Allah wa huwa. Wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Na'am, man sarafa shay'an min al-ibadah li ghairi Allah fa huwa musyrik kafir. Dalilnya adalah dalil memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Barang siapa yang dia menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain dan tidak ada bukti baginya, maka hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah dan tidak beruntuk orang-orang yang kafir. Naam. Yang mencipta dia yang berhak diibadahi. Alladzi yakhluq huwa الخالق هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين. نعم. تصلح هذا كلها الآيات في أن الخالق هو المستحق للعبادة وأن المنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم. دليلnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Begitu pula dalil Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada kami. Ini semua dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam rububiyahnya, dalam penciptaannya, maka seyogianya Allah pula esa untuk diibadahi, tidak dipersekutukan dengan seorang pun. Naam. Takut. Al-khauf, fala takhafu makhafun in kuntum mu'minin. Dalilnya adalah janganlah kalian takut dan takutlah kepada saya jikalau kalian beriman kepadaku. Harapan. Harapan, raja. Ar-raja. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Naam. Dalil raja yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal saleh. Khasyah. Dalil al-khasyah. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكرنا أن الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه كما السلطان وتكون من العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. دل pada خشية. فلا تخشوهم وخشوني كذلك. نعم. Firman Allah Subhanahu wa Taala, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Taala yaitu mereka para ulama, dan telah disebutkan bahasanya khusyah itu di atas dari takut, lebih dari takut. Dan khusyah ini sebagaimana tertera di dalam buku yang antum pegang, bahasanya khusyah itu takut yang dibangun di atas keilmuan, atas besarnya, atas agungnya yang ditakuti. Begitu pula khusyah ini bisa juga kita berdalil dengan fala takhshawhum wakhshawni, yaitu janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada saya. Naam. Tawakkal sih. At-tawakkul. Naam. Wa 'ala Allah fatawakkalu. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Naam. Dalil daripada tawakal yaitu bertawakallah kalian kepada Allah jikalau kalian beriman. Di sana pula ada dalil yang lain, bertawakal, barang siapa yang dia bertawakal maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mencukupkannya. Dalil al-zabh. دليل الذبح. فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. Ya, yang berikutnya adalah penyembelihan. Dalil daripada penyembelihan yaitu doa kita setiap salat, qul inna salati, yaitu sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. يعني هذا معناه انه لا يلزم ان تاتي بالدليل فقط الذي اورد المؤلف رحمه الله تعالى في الاصول الثلاثه. هناك ادله كثيره واختصر المؤلف رحمه الله تعالى على دليل واحد، احيانا يذكر اكثر من دليل. وياتي بعد هذا التوسع في ذكر الادله في كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى. نعم. يا penulis di dalam kitab usul salasah itu ketika membawakan dalil-dalil, beliau mencukupkan saja satu dalil atau dua dalil, dan beliau mencukupkan seperti itu yaitu untuk memudahkan saja, dan kemudian beliau memperluas dalil-dalil tersebut dalam kitab tauhid. Naam. Nadhr. Dalil an-nadhr, yufuna bin nadhr. Naam. Dalil nadhr adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka orang-orang beriman menunaikan nazar. Dalil manusia jika meninggal dibangkitkan. نعم. الناس إذا مات يبعث. الناس إذا مات يبعثون ذكرنا منها خلقناكم فيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. دليلنا في والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم. دليل daripada manusia jika meninggal dibangkitkan, sungguhnya darinya kami menciptakan kalian, dan darinya juga dari tanah kami mengembalikan kalian, dan darinya pula kalian akan dibangkitkan kedua kalinya. نعم. النبي الأولى أو الرسول الأولى شيء؟ لا، أن أول الأنبياء آدم. ورد في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم عليه الصلاة والسلام أهو نبي؟ قال نعم نبي مكلم. وأول الرسل نوح. نعم تشرح هذا. نبي pertama itu lihat. Nabi pertama adalah Nabi Adam. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nabi pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya Adam adalah nabi pertama dan awal para rasul adalah Nabi Nuh. Naam, wa awwal ar-rusul Nuh alaihi salatu wassalam, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih. Hadha dalil. Wa min as-sunnah dalil asy-syafa'ah at-tawil anna an-nabiy alaihi salatu wassalam qala idhhabu ila Nuh, ya'ni fil hadith يقول اذهبوا إلى نوح, أن الناس يقولون اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. Kemudian rasul pertama adalah Nuh, dan ini telah disebutkan dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nuh adalah rasul pertama. Begitu pula dalam hadis tentang syafaat bahwasanya Nuh itu rasul pertama, yaitu ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat dan mereka setelah itu merasa sangat lelah sekali, mereka ingin mencari seorang yang bisa memberi syafaat supaya hisab itu disegerakan. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Pergilah kalian kepada Nuh, Nabi Nuh, karena sungguhnya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kali." Naam, akhirun nabi. النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين, وإذا ختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة. قال ولا نبي بعدي, وفي القرآن وخاتم النبيين, فإذا ختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة. نعم. نبي terakhir yaitu نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jikalau kenabian telah ditutup maka otomatis juga kerasulan itu ditutup. Dan dalilnya adalah dari Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai penutup para nabi, yaitu bahwasanya Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Kalau nabi sudah ditutup, berarti otomatis kerasulan juga sudah ditutup. Begitu pula hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, tidak ada nabi setelahku, berarti tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Soal tali sih. Naam. Asbab dirusatu tauhid. Kita belajar tauhid dengan beberapa sebab. Haqqullah al-'abid, yaitu karena tauhid itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya. Khuliqna min ajlihi, kita diciptakan untuk merealisasikan tauhid. La yaqbal Allah subhanahu wa ta'ala ay 'amal illa bih, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima suatu amalan kecuali disertai dengan tauhid. Wa la yadkhul jannah illa muwahhid, tidak akan masuk surga seorang pun kecuali dia adalah orang-orang yang bertauhid. Da'watu wa ba'thatul anbiya wa rusul alaihim as-salatu was-salam, tauhid adalah dakwah para nabi dan para rasul. Min ajlihi khuliqat as-samawati wal-ardhu wa anzalat al-kutub, karena tauhid inilah diutus para rasul, diciptakan langit dan bumi dan diturunkan kitab-kitab. Istiqrar al-amn, kemudian dengan adanya tauhid keamanan itu bisa terjaga. Wal hidayah, begitupun dengan tauhid kita bisa mendapatkan hidayah. Wat tuma'ninah, dan kita bisa mendapatkan ketenangan dengan tauhid. Sebab li syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauhid pula sebagai sebab syafa'at dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takthir al-hasanat, tauhid bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan seseorang. Takfir as-sayiat, begitu pula tauhid bisa menghapus dosa-dosa. Hatta la naqa' fi syirk, dan kemudian kita belajar tauhid supaya kita tidak terjatuh kepada yang namanya kesyirikan. Wa ghair hadha, dan selain itu. Naam. Kita belajar usulul salasah dengan beberapa sebab. Nasihat al-ulama, yang pertama, mengapa kita harus belajar usulul salasah? Karena nasihat yang pertama, karena nasihat para ulama. Dzakar fiha al-usul al-thalatha wa muhimma hatta nujib 'an as-sirat al-qabr. Kemudian disebutkan dalam usulul salasah itu adalah suatu hal yang penting supaya kita menjawab pertanyaan di kubur. Yastamil 'ala al-adilla min al-kitab was-sunnah. Kemudian di dalam usul salasa ini kita dapatkan semuanya berdalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Buah mempelajari al-usul as-salasa. الأصول الثلاثة باختصار. لا نعم. الجائزة. الثمرة التي نجني من دراستنا الأصول الثلاثة الإجابة عن أسئلة القبر. نعم. Buah mempelajari usul utara, yaitu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. نعم. شيخ هنا الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر أصول الثلاثة secara ringkas secara singkat adalah pertanyaan kubur. نعم. أربع مسائل يا شيخ. المسائل الأربع سورة العصر: علم وعمل ودعوة وصبر. Yaitu empat perkara yang wajib dipelajari, yaitu berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. ثم لو ما أنزل الله حجة على خلقه. معنى هذا القول من الشافعي رحمه الله أن الحجة قامت على الناس بهذه السورة وبغيرها من السور. نعم. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kecuali titik-titik. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Apa maksud dari perkataan Imam Syafi'i di sini? Bahwa seandainya kalau Allah Subhanahu wa taala itu telah menegakkan hujjah atas makhluknya dengan turunnya surat Al-Asr ini. Naam. Macam-macam sabar. Aqsam sabar. أقسام الصبر: صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. Macam-macam sabar, sabar untuk berbuat taat kepada Allah, sabar untuk tidak melaksanakan maksiat, dan sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. نعم. وأن المساجد شو؟ وأن المساجد لله. معنى المساجد: هذا المساجد المبنية. Dan bahwasanya masjid-masjid ini, apa maksud daripada masjid-masjid di sini? Yaitu masjid yang pertama, masjid yang dimaksud di sini adalah masjid yang dibangun seperti ini, masjid jadikan tempat sholat. Awal masjid a'dha' as-sujud. Atau masjid tersebut adalah tempat untuk bersujud. Awal ardh kama qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat lil ardh masjidan wa tahura. Atau maksud daripada masjid-masjid ini di sini adalah bumi, sebagaimana Rasulullah mengatakan sesungguhnya dijadikan bagiku bumi ini yaitu sebagai tempat yang suci dan sebagai masjid. Naam. Ma'allahi ahada. Ahada nakira ta'um kull ahad, nabi aw wali aw jinni aw salih aw malak. Naam. Yaitu tidak menyembah kepada selain Allah seorang pun. Maksud daripada ahada di sini, ini seorang pun di sini, yaitu baik itu malaikat, para nabi dan lain sebagainya, itu tidak boleh diibadahi. Kita hanya boleh beribadahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Thalathatu masail. Al-mas'alah ath-thalatha qulna, al-mas'alah al-ula ifrad Allah Subhanahu wa taala bir-rububiyyah wa bil-asma'i was-sifat wa anna al-hujjah qamat 'alaina bi risalin nabiy 'alaihi salatu wassalam. Ya, tiga perkara yang thalathatu masail. Ha? قلنا هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات وأن الحجة قامت علينا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه المسألة الأولى. Ya, yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan hujjah telah tegak atas kita yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. المسألة الثانية توحيد الألوهية. Perkara yang kedua yaitu tentang tauhid uluhiyah. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. Dan yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. وتكون البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya itu bisa terrealisasi dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota badan. نعم. تحقيق خلاص يا شيخ. تحقيق براءة من الشرك وأهله. ذكرنا. Tadi sekaligus apa jawaban dari peralisasian berlepas diri dari kesyirikan? Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah ialah milah al-ma'il 'an asy-syirk al-mabniyyah 'ala al-ikhlas wa at-tauhid. Kemudian di sini Al-Hanifiyah, apa itu Hanifiyah? Kalau dibacakan agama Hanifiyah yaitu agama yang terbang di atas tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Naam, ya'budun. Yuwahhidun, huwa qaul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di dalam ayat Al-Quran biasa disebut ya'budun, yaitu mereka menyembah. Apa yang dimaksud dengan menyembah di sini? Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas, menyembah itu yuwahidun, yaitu mentauhidkanku. mengesakanku. Naam. At-tauhid lughatan. At-tauhid lughatan masdar wahad asy-syai' idza ja'alahu wahidan. Tauhid secara bahasa yaitu masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikan yang satu menjadikan sesuatu itu satu. Tauhid istilah syar'an. Tauhid secara istilah huwa syar'an. Lima taqul istilahan hadza syar'an no tarjim hadza la fi farq bain al-istilah wa al-shar'. Ay na'am. الاصطلاح يتصالح علماء الفن، أما شرعا يعني هذا الذي مقصود الشارع الحكيم. نعم. Jadi tauhid secara syariat. لا تقل لهم اصطلاحا شرعا. نعم. Pengertian tauhid secara syariat. التوحيد شرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Tauhid secara syar'an atau secara syariat yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan apa-apa yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rububiyah Allah, uluhiyah Allah dan asma wa sifat Allah. Tauhid ar-rububiyah wa ifrad Allah Subhanahu wa Ta'ala bi af'alihi atau ifrad Allah Subhanahu wa Ta'ala bil khalq wal mulk wat tadbir. Kemudian apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan Allah atau mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki semuanya. Tauhid al-uluhiyah ifrad Allah Subhanahu wa Ta'ala bil ibadah atau bi af'al al-ibad. Adapun tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Tauhid al-asma wa sifat wa ifrad Allah Subhanahu wa Ta'ala bima samma wa wasafa bihi nafsah. Naam. Adapun tauhid asma wa sifat yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang Allah namakan dirinya sendiri dan Allah sifatkan dirinya sendiri. Fi kitabih aw 'ala lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam kitab kitab Allah atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika bi itsbat ma athbata li nafsihi. Dan itu terrealisasi dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Wa nafi ma nafa'a an nafsihi. Dan meniadakan apa yang Allah tiadakan bagi dirinya sendiri. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Tanpa memalingkan dan tanpa menolak. Wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Begitu pula tanpa membagaimanakan sifat Allah dan tanpa menyamakan sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Aqsamud du'a. Aqsamud du'a, du'a ibadah, du'a mas'alah. Macam-macam doa, yang pertama doa ibadah dan yang kedua doa mas'alah, doa permintaan. Naam, aqsam du'a al-mas'alah yanqasam ila qismain, fima la yaqdir 'alayhi illa Allah sarfu li ghayrihi la syirk akbar. Wa fima yaqdir 'alal makhluq yashih bi syurut arba'ah. أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. Kemudian macam-macam doa masalah. Yang pertama doa permintaan yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidak boleh dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya milik Allah. Kemudian doa permintaan yang kedua yaitu permintaan yang dimampui oleh makhluk. Dan kita boleh meminta kepada makhluk, akan tetapi harus memiliki syarat-syarat. Syarat yang pertama, yang kita minta itu harus hidup, kemudian dia hadir, kemudian dia mampu, dan keyakinan kita ketika meminta itu hanya sekedar sebab. Naam. Aqsam an-nas fil i'tiqad fil asbab. Sahih wa syirk akbar wa syirk asghar. Macam-macam manusia dalam keyakinan terhadap sebab, yaitu benar, sahih, sah, kemudian mereka yang jatuh kepada syirik besar dan mereka yang jatuh terhadap syirik kecil. Jika i'taqad wa ja'ala al-asbab asbaban syar'iyyah wa hissiyyah kama ja'alha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa hadha al-qism sahih. Yaitu kalau kita meyakini suatu sebab, baik sebab yang syar'i seperti ruqyah ataupun sebab yang hissiyyah yang bisa kita rasakan, yang bisa kita saksikan, yaitu obat-obat dari dokter, kalau dia meyakini bahwasanya itu hanya sekedar sebab, maka itu sah-sah saja. Wa idza i'taqad anna as-sabab mu'athir bi dhatihi fa hadha syirk akbar. Akan tetapi kalau kita meyakini bahwasanya sebab itu bisa berpengaruh dengan sendirinya, itu merupakan syirik besar. وإذا اعتقد أنه سبب الله سبحانه وتعالى لم يجعله سبب فهذا شرك أصغر. Kalau dia berkeyakinan kepada suatu sebab padahal itu bukan merupakan sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab. Ini bukan merupakan sebab yang Allah jadikan sebab. Dia berkeyakinan bahwa itu sebab padahal itu bukan sebab. Maka ini adalah syirik kecil. Naam. Syarat-syarat meminta tolong kepada makhluk. Asyurut al-istiadah bil makhluk dzakarnaha arba: hayyu, hadir, qadir, wa sabab. Ya, syarat-syarat meminta tolong kepada makhluk tadi kita sudah sebutkan, yaitu dia harus hidup, hadir, kemudian mampu, dan dia berkeyakinan bahwasanya itu hanya sekedar sebab. Tawakkal. At-tawakkul huwa shidq al-i'timad 'ala Allah ma'a ath-thiqa bihi wal akhdh bil asbab al-mashru'ah. Tawakkal adalah benarnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian yaitu kita mengambil sebab-sebab, dan kita melakukan ini untuk apa? Untuk mengambil manfaat dan menolak segala kemudaratan. Khasyah. Al-khasyah هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. Khasyah yaitu takut yang dibangun di atas ilmu, atas agungnya atau besarnya zat yang kita takuti. Naam. Aqsamun nadhr. Aqsamun nadhr, nadhr lillah wa nadhr li ghairillah, yaktafu bihadha al-an. Thumma ba'da hadha at-tafsil al-mawjud fi al-mudhakkara na'khudhu insyaallah ta'ala fi kitab at-tauhid. Kemudian macam-macam nazar, yaitu nazar untuk Allah dan nazar untuk selain Allah, dan ini saja sudah cukup. Nanti kalau antum sudah belajar kitab tauhid, insyaallah ini bisa diperluas dalam kitab tauhid. Naam. Aqsamu dzabh. Dzabh lillah wa dzabh li ghairillah mahabbatan wa ta'dhiman syirk akbar wa dzabh jaiz. Kemudian macam-macam penyembelihan, yaitu menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Allah, kemudian menyembelih untuk selain Allah disertai dengan pengagungan, disertai dengan rasa cinta. Ini syirik besar. Kemudian yang berikutnya adalah menyembelih yang dibolehkan. Naam. Aqsamul macam-macam takut. Aqsamul khauf. Khauf ibadah wa ta'zim wa sir, sarfu lighairillah syirk akbar. Kemudian takut yang pertama adalah takut yang merupakan ibadah atau takut pengagungan atau takut syirik, yaitu ini dipalingkan kepada selain Allah, ini adalah merupakan syirik besar. Khauf tabi'i wa hadha jaiz. Kemudian takut yang merupakan tabiat, ini boleh-boleh saja. Khauf muharram kal qunut min rahmatillah aw ta'at al makhluq fi ma'siyat al khaliq. Atau takut yang diharamkan, yang ketiga adalah takut yang diharamkan, yaitu takut yang mengantarkan seseorang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau takut yang mengantarkan taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam. Al-Islam huwa al-istislam lillah bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'a min asy-syirk wa ahlih. Apa itu Islam? Islam adalah berlepas diri, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Syarat diterimanya ibadah. Syarat qabul al-ibadah, al-ikhlas wal mutaba'ah li hadi an-nabi alaihi salatu wassalam. Syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas kepada Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalam. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah yaitu tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah. Muqtada syahadat anna Muhammadan abdu rasuluh. Muhammad adalah Rasulullah. Adapun konsekuensi dari ucapan kita bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ta'atu fi ma amar, yaitu kita taat dari apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa tasdiqu fi ma akhbar, kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, wa ijtinab ma anhu naha wa zajar, menjauhi apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-hukm at-taqrib bain al-adyan. Hukm at-taqrib bain al-adyan kufur wa la yajuz. Hukum قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أي أبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وضد المسلم هو الكافر. نعم. فلا تقريب بين السنة والشيعة ولا بين اليهود والنصارى وأهل الإسلام. نعم. Hukum pendekatan di antara agama beserta dalilnya, yaitu ini adalah suatu kekufuran. Dan ini telah disebutkan dari Al-Quran, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah wahai ahlu kitab. Naam, qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Yaitu katakanlah wahai ahlu kitab, marilah kita bersama-sama bersama-sama untuk melaksanakan kalimat yang satu, yaitu jangan kita beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala attakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian yang lain dengan yang lain itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Jikalau mereka berpaling dari ucapan tersebut, panggilan tersebut, maka katakanlah sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan kami adalah orang-orang muslim. Naam. Iman lugatan itu. Al-iqrar wa tasdiq. Iman secara bahasa adalah pengakuan dan pembenaran. Iman secara syar'i, qaulun bil lisan. Adapun iman secara syariat, yaitu perkataan dengan lisan, i'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati, wa amal al qalb wal jawarih, beramal dengan amalan hati dan amalan anggota badan, yazidu bit ta'a wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Naam. Al-iman, iman kepada Allah. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadar khairihi wa sharrihi. Hadha ذكرناه في الدرس الماضي فيراجع من المذكرة. نعم كما هو مكتوب لأن هذا أقل ما يقال في شرح أركان الإيمان. فتأتي مثلا عند الإيمان بالله تقول الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته وكذلك بوجود الله ودل على وجود الله العقل والحس والفطرة والشرع. ترجع للمذكرة. نعم. يا إيمان kepada Allah ini iman yang berkaitan dengan rukun-rukun iman yang sudah disebutkan dalam mudzakirah atau buku. Antum bisa melihatnya pada rukun-rukun iman yang telah disebutkan dalam buku. Walaysa ma'na hadha annahu la yahfaz, yahfaz, lakin yarji' al-mudhakkira hatta yahfaz. Naam. Bukan maksudnya kita tidak menghafal, akan tapi antum kembali kepada buku atau makalah yang sudah dibagikan untuk dihafal. Naam. Al-adillah iman وجود بوجود الله ذكرنا خلاص انتهي امشي الى ان تنتهي من الايمان بالقضاء القدر ثم بعد هذا اظن ان تريد الامة ربتها مرتب الايمان بالقضاء القدر يمكن الاحسان بعده الاحسان قلنا ركن واحد وتحت هذا الركن اما عبادة مشاهدة او عبادة مراقبة نعم kemudian tingkatan ihsan ihsan memiliki dua tingkatan yaitu tingkatan beribadah seolah-olah menyaksikan Allah atau beribadah dengan pengawasan, yaitu ketika dia beribadah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Antal dal amatu rabbataha. يعني هذا فيه انقلاب الاحوال. Naam. Budak perempuan telah melahirkan tuannya, ini maksudnya adalah keadaan telah berubah, keadaan itu telah terbolak-balik berbolak-balik. Au kathrat ar-riq. Atau perkataan ini yaitu banyaknya perbudakan atau banyaknya durhaka terhadap kedua orang tua. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Naam. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arab min dhurriyyat Ismail ibn Ibrahim. Alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Naam. Adapun garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah Muhammad ibnu Abdul Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib anaknya Hashim, Hashim itu dari Quraisy. Dari Quraisy, dan Quraisy itu adalah dari bangsa Arab, dan Arab itu adalah bangsa Arab itu adalah keturunannya Nabi Ismail. Ibrahim ibn Ismail. Dan Nabi Ismail adalah keturunannya Ismail ibn Ibrahim. Naam. Ismail keturunannya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Alaihi ma ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Naam. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir yunzir 'an asy-syirk. Di sini surat Al-Mudatsir perkataan qum fa'anzir yaitu bangunlah dan peringatilah, maksud peringati di sini memperingati dari segala macam kesyirikan. Wasiyabaka fatahhir. Tahhir a'malak 'an asy-syirk, karena tahara, imma tahara hissiyah atau tahara ma'nawiyah. Dan pakaian mensucikanlah, maksud daripada sucikanlah di sini yaitu sucikanlah amalan-amalanmu dari kotoran-kotoran kesyirikan. Karena mensucikan itu ada dua, yaitu mensucikan secara yang lahir, yang secara fisik, dan ada mensucikan secara maknawi. Naam. Hijrah. Wal rujz fahjur. Huna. Allahu a'lam. Mungkin ya. Al rujz al asnam. Wa hajar al asnam al bara'a minha wa min ahliha. Naam. Huna hijrah. Ba'd hadha nahnu nashrah al ayah. Naam. Wal rujz fahjur. الرز الأصنام وهجر الأصنام بالبراءة منها ومن أهلها بالقلب واللسان والجوارح نعم وجنوبني وبنيا نعبد الأصنام dan pakaian mensucikanlah dan berhala-berhala jauhilah. Ini maksudnya kita menjauhi berhala, yaitu dengan apa? Dengan hati, dengan lisan, begitupun dengan amalan-amalan kita menjauhi berhala-berhala tersebut. Al-hijrah هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي باقي على قيام الساعة. Kemudian hijrah adalah berpindah dari negara kekufuran menuju ke negara Islam, dan hijrah ini akan senantiasa berlangsung hingga hari kiamat. Naam. Waktu ditutupnya pintu taubat. Waqt inqita'at tauba tanqita'at tauba imma bi tulu'i asy-syams min maghribiha aw bi huduri al-wafa. Waktu ditutupnya pintu taubat yaitu ketika terbitnya matahari di sebelah barat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang menjelang wafat, yaitu di mana nafasnya mungkin sudah di kerongkongannya, pada saat itu tidak bisa lagi terima taubatnya. At-taghut. At-taghut min ahsan ma qila fi ma ja'a Ibnu Qayyim rahimallahu taala, haitsu qala ma tajawaz bil 'abdu hadda min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Adapun taghut, pengertian taghut dan yang paling bagus pengertian taghut sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya taghut adalah apabila seorang hamba melampaui batas, baik dalam peribadatan atau dalam atau diikuti atau ditaati. Naam. Hukum melaknat setan. Hukum man 'ubida wa huwa radi? La, melaknat la'nu syaitan. La'n asy-syaitan la yul'an asy-syaitan, lana la yastafid min syai' min la'ni, wa ja'a fil hadits annahi 'an la'n asy-syaitan li'annahu ta'azzam. والأصل أن نستعيذ بالله منه. نعم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hukum melaknat setan itu tidak dibetulkan. Hukum melaknat setan itu tidak dibetulkan karena melaknat setan itu setan semakin merasa bangga. Dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan untuk melaknat setan. Apa yang kita lakukan terhadap setan yaitu kita berlindung dari setan. Kita tidak melaknatnya karena semakin kita melaknat setan, setan itu semakin bangga. لكن نخبر أن الله سبحانه وتعالى لعن الشيطان أي طرده من رحمة الله. Akan tetapi kita hanya mengabarkan bahwasanya setan itu telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pemimpin taghut. رؤوس الطواغيت خمسة. إبليس. Pemimpin-pemimpin taghut itu ada lima, yaitu yang pertama iblis. Man 'ubida wa huwa radi. Barang siapa yang disembah dan dia ridho. Man da'a an-nas ila 'ibadati nafsihi. Barang siapa yang dia mendakwahi manusia yaitu untuk mereka menyembah kepadanya. Man da'a syai'an min 'ilmil ghaib. Barang siapa yang dia mengaku mengetahui ilmu ghaib. Man hakama bighayri ma unzila min Allah, lakin bi syartin ya'taqid. Barang siapa yang dia berhukum dengan hukum selain Allah, akan tetapi ada syaratnya, yaitu kalau dia meyakini bahwasanya boleh untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-jihad, aqsam al-jihad. Aqsam al-jihad 4. Jihad an-nafs. Macam-macam jihad itu ada 4, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Wa yakun bi surat al-asr, ilmu, amal, da'wah, sabar. Dan ini terrealisasi dengan surat al-asr, yaitu berilmu, beramal, berdakwah dan sabar. Wa jihad asy-syaitan. Kemudian jihad melawan setan. Bi tark asy-syubuhat wasy-syahawat. Yaitu meninggalkan segala macam syubhat, perkara-perkara yang samar, dan meninggalkan yang syahwat. Fasyubhat bid'ah wa syirk. Dan syubhat itu terbagi menjadi 2, syubhat yang tingkatannya kepada kesyirikan dan syubhat yang sampai kepada kebid'ahan. Wasyahawat saghair wa kabair. Dan adapun syahwat itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ats-tsalits jihad al-kuffar wal munafiqin. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa yakum bil qalb wal lisan wal jawarih wal mal. Dan ini terrealisasi dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan dan dengan harta. Jihad ar-rabi' al-munkarat wal bid'ah wal muharramat. Yakum bil lisan wa bil yad wa bil qalb. Naam. Kemudian yang terakhir adalah jihad melawan kemungkaran-kemungkaran atau jihad melawan segala kebid'ahan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan ini bisa terrealisasi dengan apa? Yaitu bisa kita ingkari dengan lisan, bisa diingkari dengan hati, dan bisa diingkari dengan amal-amalan anggota badan. Naam. Wa bihadha walillah alhamd tammat as'ilat al-usul al-thalatha. Fa taktubu al-an kul ma dhakarna fi al-mudhakkira. ثم إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب نبدأ في الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. توزع عليكم الرسالة بعد أن تكتبوا اختبار الأصول الثلاثة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. Ya, jadi kata Syekh, dengan selesainya pertanyaan tadi, kita setidaknya sudah menyelesaikan pelajaran usul thalatha walaupun secara ringkas. Dan sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya, yaitu durusul muhimah, beberapa pelajaran penting, antum diminta untuk menulis atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan tadi. Yaitu antum mungkin bisa bersama-sama menjawab pertanyaan tadi. Kemudian insyaallah setelah maghrib, selepas salat maghrib, insyaallah di sana ada pelajaran yang berikutnya, yaitu kitab Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, yaitu kitab durusul muhimah, yaitu beberapa pelajaran penting. Ini di sini disebutkan penting, berarti ini sangat penting sekali, karena yang mengarangnya adalah seorang ulama dan beliau mengatakan bahwasanya ini sangat penting bagi segenap umat. Maka kita seyogianya untuk menghadiri pelajaran tersebut, karena pelajaran tersebut sangat penting. Istalam kitab ad-durus al-muhim. Wasi'u 'ala. Tahfadhu lana fi hadha al-waqt أهم ما يكون عندنا بعد التوحيد الصلاة، فنريد أن تحفظوا من الكتاب الذي وزع عليكم شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، ومبطلات الصلاة. احفظوها ونسمعها إن شاء الله لهم. Setelah kita belajar tauhid, ini kita belajar usul salasa, ini adalah berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang paling penting setelah kita belajar tauhid, yaitu kita belajar tentang solat. Nanti dalam kitab durus muhimah, beberapa pelajaran penting itu akan dibagikan kepada ikhwat semua dan akhwat. Dan di situ Syekh meminta antum sebelum kita belajar, sebelum kita belajar tentang bab salat, nanti antum hafal apa yang dihafal. Yang pertama, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, dan pembatal-pembatal salat. Itu kata Syekh, sebelum kita masuk ini tolong dihafal, karena ini sangat penting sekali bagi mereka yang hendak melaksanakan sholat. Jazakumullah khair. Ya, demikianlah ikhwah sekalian, insyaallah kita bertemu lagi setelah maghrib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.